الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitabi was sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum bersalawat, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salat. Dan telah kita jelaskan bahwa pendapat yang sahih yang dikuatkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan bahwa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang diwajibkan atau bahagian dari rukun salat. Kemudian telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya wajib ataukah rukun di dalam salat, yang dimaksud adalah bersalawat pada tasyahud yang terakhir. Pada tasyahud yang terakhir atau pada tasyahud yang dilakukan sebelum salam. Yang dilakukan sebelum salam. Adapun pada tasyahud yang pertama, pada rakaat-rakaat yang memiliki dua tasyahud, pada salat-salat yang memiliki dua tasyahud, apa hukum bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama? Dalam hal ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bersalawat pada tasyahud yang pertama juga merupakan amalan yang disyariatkan, merupakan perkara yang dianjurkan. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, demikian pula Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi'i menyebutkan secara nas dalam kitabnya Al-Umm, beliau mengatakan yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhudil awwal, bahwa hendaknya dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama. Dan ini pendapat yang baru atau yang biasa disebut qaul jadid, pendapat yang baru dari pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di sana ada pendapat yang kedua atau mazhab yang kedua yang berpendapat bahwa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal ini amalan yang tidak disyariatkan. Tidak dianjurkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada tasyahud yang pertama, sebab tasyahud yang pertama dianjurkan untuk disegerakan, dipercepat. Tidak sama hukumnya dengan tasyahud yang terakhir. Tidak sama hukumnya dengan tasyahud yang terakhir. Adapun tasyahud yang terakhir, maka di sana dianjurkan seorang untuk memperpanjang doa, berdoa sebelum salam. Adapun pada tasyahud yang pertama yang disyariatkan hanyalah mengucapkan lafaz-lafaz tasyahud, sehingga tidak disyariatkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama tersebut. Dan ini pendapat yang lama, qaulun qadim, dari pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan dikuatkan oleh banyak dari kalangan para pendukung mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini juga dikuatkan dengan beberapa dalil dan juga beberapa pendapat dari kalangan para ulama as-salaf. Dan dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita perbedaan antara tasyahud yang terakhir dan tasyahud yang pertama. Kalau pada tasyahud yang terakhir tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya, hanya berselisih tentang hukum wajib ataukah sunnah. Sedangkan tasyahud yang pertama, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Antara pendapat yang mengatakan itu adalah sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan, dengan pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan. Masing-masing dari pendapat ini memiliki alasan dan memiliki hujjah. Adapun di antara dalil-dalil hujjah yang pertama, mazhab yang pertama yang mengatakan bahwa disyariatkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama. Di antara dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Dhalqudni dari Jalur Musa bin Ubaidah dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud. Mengajarkan kepada kami tasyahud. Setelah itu beliau menyebutkan lafaz tasyahud. Setelah itu beliau mengatakan thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada tasyahud, mengajarkan kepada kami tasyahud. Kemudian setelah mengajarkan kepada kami tasyahud, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mazhab yang pertama, hadis ini umum, tasyahud secara umum maka mencakup tasyahud yang pertama demikian pula tasyahud yang kedua. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Dhalqudni dari hadis Jabir al-Ju'fi dari Amr bin Shamir dari Jabir al-Ju'fi dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Buraidah, wahai Buraidah, idza jalasta fi salatika fala tatrukanna salata alayya fa innaha zakatus salah. Wahai Buraidah, apabila engkau duduk di dalam salatmu, jangan engkau meninggalkan bersolawat kepadaku. Jangan engkau meninggalkan bersolawat kepadaku karena sesungguhnya solawat kepadaku itu di dalam solat merupakan zakatnya solat. Merupakan zakatnya solat. Kata mereka, mazhab yang pertama ini umum. Setiap duduk, apabila engkau duduk di dalam solatmu, maka diperintahkan untuk bersolawat. Maka duduk di sini mencakup tasyahud yang pertama. Demikian pula tasyahud yang terakhir. Di antara dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah, keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala disyariatkan mengucapkan salam, maka disyariatkan pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disyariatkannya salam, mengucapkan salam, maka disyariatkan pula bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ditambah dalam riwayat Muhammad bin Ishaq ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli alayka idza nahnu jalasna fi salatina?" Bagaimana kami bersolawat kepadamu apabila kami duduk di dalam salat-salat kami? Duduk menunjukkan keumuman tasyahud yang pertama, demikian pula tasyahud yang terakhir. Jadi ini dalil-dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh mazhab yang pertama. Intinya bahwa dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan adalah dalil-dalil yang sifatnya umum, mencakup tasyahud yang pertama, demikian pula tasyahud yang kedua. Karena di sini disebutkan tasyahud tanpa menyebutkan tasyahud awal, tasyahud akhir. Disebutkan duduk tanpa menyebutkan duduk pada tasyahud akhir atau tasyahud awal. Maka dibawa kepada keumuman dalil yang menunjukkan disyariatkan di dua tempat. Adapun dalil-dalil dari mazhab yang kedua yang berpendapat bahwa tidak disyariatkan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama, dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam disyariatkan hanya pada tasyahud yang kedua, hanya pada tasyahud yang kedua atau yang terakhir. Di antara dalil mazhab yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Musannaf dan yang lainnya, dari hadis Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi ar-raq'atayn al-ulayayn ka'annahu 'ala ar-rafs. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk pada dua rakaat yang pertama, apabila beliau duduk pada dua rakaat yang pertama, maka seakan-akan beliau duduk di atas ar-radhaf. Yang dimaksud ar-radhaf secara bahasa adalah batu-batu yang dipanaskan. Apakah dipanaskan dengan api atau dipanaskan dengan apa, dia panas disebabkan karena sengatan sinar matahari. Yang jelas batu itu menjadi panas, ya. Batu itu menjadi panas. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk pada dua rakaat yang pertama, beliau seperti duduk di atas ar-radf, di atas tempat yang panas atau batu yang sangat panas. Ya, seorang yang duduk di atas batu yang panas tidak mungkin dia berlama-lama di sana. Tidak mungkin dia melakukannya dengan waktu yang lama. Tentu dia melakukannya dengan waktu yang cepat. Hadis ini termasuk di antara dalil yang utama yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau duduk tasyahud awal berbeda dengan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir beliau berlama-lama. Adapun pada tasyahud awal beliau duduk sebentar, ya, sekedar untuk membaca tasyahud dan tidak bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, hadis ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena dalam riwayat ini perawi Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, anaknya Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan dari ayahnya. Padahal Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud tidak pernah mendengarkan hadis satu pun hadis dari ayahnya. Beliau tidak pernah mendengarkan satu pun hadis dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga asal riwayat ini disebut riwayat yang munqati', riwayat yang terputus sanadnya. Ya, riwayat yang terputus sanadnya. Kadang-kadang diistilahkan pula mursal, riwayat yang terputus sanadnya. Sementara salah satu syarat untuk disahihkannya sebuah hadis, sanad itu harus bersambung. Sanad itu harus bersambung. Sementara ini sanadnya terputus. Sehingga para ulama melihat mereka yang melemahkan menganggap bahwa hadis ini dhaif disebabkan karena Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud tidak mendengarkan hadis ini dari ayahnya, maka ini menunjukkan ada yang terputus dalam sanadnya. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memang benar bahwa asal hukum sebuah riwayat tidak diterima sampai sanad tersebut bersambung. Sanad tersebut muttasil. Ya, akan tetapi perlu difahami bahwa ada sebahagian riwayat-riwayat yang mursal, dalam artian meskipun dia tidak mendengarkan hadis dari yang dia riwayatkan darinya, akan tetapi para ulama setelah mereka mengeceknya berdasarkan nas-nas, maka mereka tidak mengetahui kecuali dia mengambil riwayat tersebut dari perawi-perawi yang terpercaya dari yang dia riwayatkan. Seperti misalnya perkataan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala. Beliau biasa meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Padahal Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, beliau tidak mendengarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dalam artian riwayatnya terputus kalau dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akan tetapi Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, riwayat-riwayat mursal beliau itu lebih sahih daripada riwayat yang bersambung. Riwayat-riwayat mursal Ibrahim bin Yazid An-Nakhai itu lebih sahih daripada riwayat yang beliau sebutkan secara tersambung sampai kepada Ibnu Mas'ud. Mengapa demikian? Karena Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kalau saya menyebutkan perawi yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud, maka itu berarti saya tidak meriwayatkan selain dari yang saya sebutkan itu. Artinya dari satu perawi saja. Tapi kalau saya meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud dan saya tidak sebutkan dari siapa saya meriwayatkannya, itu menunjukkan bahwa saya mengambil riwayat itu bukan dari satu orang. Bukan dari satu orang, tapi beberapa orang. Entah dua atau lebih. Ya, entah dua atau lebih. Nah, dari perkataan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat mursalnya Ibrahim bin Yazid Nakhai itu lebih sahih daripada riwayat Ibrahim bin Yazid Nakhai ketika dia meriwayatkan secara tersambung. Nah, jadi dari sini dalam artian ada sebagian riwayat-riwayat mursal atau munqati' yang pada hakikatnya kalau diteliti lebih sahih, ya, lebih sahih dan termasuk di antara deretan hadis-hadis yang sahih daripada yang sama kedudukan dengan riwayat-riwayat yang bersambung. Nah, demikian pula halnya dengan riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Memang betul para ulama mengakui Abu Ubaidah beliau tidak pernah mendengarkan hadis dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Namun Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu beliau tidak diketahui meriwayatkan hadis dari ayahnya melainkan dari perawi-perawi thiqah, orang-orang terdekat atau murid-murid yang terpercaya dari muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini yang diketahui dari riwayat Abu Ubaidah apabila dia meriwayatkan dari ayahnya. Di antara yang menyebutkan hal ini adalah Ali bin Abdullah Al-Madini, salah seorang imam Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau mengatakan, ya, menjelaskan riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya, kata beliau, huwa munqati' wa huwa hadithun sabtun. Itu hadis yang terputus, akan tetapi itu hadis yang kokoh. Itu hadis yang kokoh, yani hadis yang sahih. Dan beliau banyak sekali menguatkan, mensahihkan hadis-hadis dan beliau masukkan dalam kategori hadis yang bersambung sanadnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Demikian pula perkataan Ya'qub bin Syaibah rahimahullah, beliau mengatakan innamastajaza ashabuna ayudkhilu haditha Abi Ubaidah an abihi fil musnad lima'rifati Abi Ubaidah bihadithi abihi wa sihhatiha. Sesungguhnya para sahabat kami mereka memasukkan hadis riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya tergolong ke dalam hadis yang bersambung sanadnya disebabkan karena Abu Ubaidah yang sangat mengenal hadis ayahnya dan mengenal tentang kesahihan keabsahan hadis ayahnya tersebut. Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau mengatakan Abu Ubaidah lam yasma' min abi lakinna riwayatihi anhu akhadaha an ahli abihi fahiya sahihatun indahum. Abu Ubaidah tidak mendengarkan dari ayahnya, akan tetapi riwayat-riwayatnya, riwayat-riwayat yang dia riwayatkan dari ayahnya itu diambil dari orang-orang yang dekat dari ayahnya sehingga riwayat tersebut sahih menurut para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 6 halaman 404 beliau mengatakan disebutkan bahwa Abu Ubaidah tidak mendengarkan hadis dari ayahnya. Lakin huwa alimun bihali abi. Akan tetapi Abu Ubaidah mengerti tentang keadaan ayahnya. Mutalaqqin li atharihi min akabir ashabi abi. Dia mengambil riwayat-riwayat ayahnya dari orang-orang senior dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Wa hadhihi halun mutakarrirah min Abdullah radhiyallahu an. Dan ini keadaan yang berulang-ulang dari Abdullah bin Mas'ud sehingga menjadi satu hal yang masyhur di sisi murid-murid ayahnya. Fayaktsur mutahaddits biha, sehingga banyak mereka menceritakan tentang riwayat-riwayat dari ayahnya tersebut. Walam yakun fi ashabi Abdullah man yuttaham alaih. Dan tidak satu pun dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud orang yang tertuduh riwayatnya. Misalnya dia dituduh pendusta atau dia dituduh lemah hafalan, tidak diketahui dari murid-murid bin Mas'ud. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan ketiqahannya, terkenal dengan kekuatan hafalannya dan amanah mereka dalam memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Falihadza sara an-nasu yahtajjuna bi riwayat ibnihi anhu wa in qila lam yasma' min abih." Oleh karena itu, para ulama mereka berhujjah dengan riwayat Abu Ubaidah meriwayatkan dari ayahnya meskipun dikatakan bahwa dia tidak mendengarkan dari ayahnya. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, secara zahir wallahu taala a'lam, pendapat para ulama yang menguatkan hadis ini, yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, itu lebih kuat dari pendapat yang mengatakan lemahnya. Itu pun kalaupun hadis ini lemah, maka di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang sahih yang menguatkan riwayat ini. Di antaranya riwayat Abdullah bin riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Jalur Ibnu Ishaq ketika beliau memberitakan tentang tasyahudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan salat. Pada akhir riwayat itu disebutkan Abdurrahman Ibnu Al-Aswad bin Yazid dari ayahnya yaitu Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda fi wasatish shalah wa fi akhiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud di pertengahan salat dan tasyahud di akhir salat. Lalu setelah itu beliau mengatakan, "Tsumma in kana fi wasatish shalah nahadha hina yafrughu min tasyahhudi." Apabila di pertengahan salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit ketika selesai tasyahud. Ketika selesai tasyahud, beliau langsung bangkit. Ya, jadi tidak ada tambahan kecuali tasyahud. Wa in kana fi akhiriha da'a ba'da tasyahudihi bima syaa yad'u tsumma yusallim. Namun pada akhir salatnya, beliau berdoa setelah tasyahud, ya, dengan apa yang beliau inginkan untuk berdoa, kemudian setelah itu beliau mengucapkan salam. Maka yang zahir dari riwayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca pada tasyahud yang pertama kecuali lafaz-lafaz at-tasyahud. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah riwayat yang menguatkan bahwa yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama. Adapun dalil-dalil dari madhab yang pertama itu dalil-dalil yang sifatnya umum. Ditambah lagi yang riwayat yang disebutkan itu lemah. Seperti riwayat yang disebutkan tentang tasyahud yang pertama itu dalam sanadnya Musa bin Ubaidah. Musa bin Ubaidah seorang perawi yang dhaif. Riwayat yang berikutnya juga riwayat yang lemah. Amr bin Shamir dhaif. Jabir al-Ju'fi dhaif. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis-hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalaupun sahih, itu tidak menunjukkan bahwa pada tasyahud yang pertama juga dianjurkan bersolawat. Ya, untuk mengkompromikan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut kalau sahih dibawa kepada tasyahud yang terakhir. Dibawa kepada makna tasyahud yang terakhir. Adapun tasyahud yang pertama, maka hanya memfokuskan untuk membaca lafaz-lafaz tasyahud saja. Oleh karena itu inilah yang dinukilkan dari para ulama ussalaf dengan sanad-sanad yang sahih, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, beliau meriwayatkan dari Tamim bin Salamah bahwa beliau mengatakan, "Kana Abu Bakar idza jalasa fi raka'atain ka'annahu 'ala ar-radf, ya'ni hatta yaqum." Bahwa Abu Bakar As-Siddiq apabila beliau duduk pada dua rakaat yang pertama, beliau seakan-akan duduk di atas batu yang panas, bara, ya, sampai beliau berdiri. Demikian pula Abdul Razak meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid Nakhai, "Annahu kana yajlis fi at-tasyahud fi raka'atain qadra at-tasyahud mutarassilan thumma yaqum." Bahwa Ibrahim bin Yazid beliau duduk pada tasyahud pada dua rakaat, sekedar beliau membaca tasyahud. Setelah itu beliau bangkit. Diriwayatkan pula oleh Abdul Razak dari Iyad bin Muslim dari Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan, "Ma ju'ilatir rahatu fi raka'atain illa li tasyahud." Tidak dijadikan istirahat pada dua rakaat yang pertama kecuali untuk tasyahud saja. Dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "La yazidu fir raka'atain al-ulayaini ala tasyahud." Dia tidak menambah pada dua rakaat yang pertama dari sekadar mengucapkan lafaz at-tasyahud. Bahkan Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, "Man zada fir raka'atain al-ulayaini ala tasyahudi fa'alaihi sajadat as-sahu." Siapa yang menambah pada dua rakaat yang pertama melebihi lafaz tasyahud, maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi. Dan At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilm." Dan ini merupakan amalan yang diamalkan oleh para ulama, di mana mereka memilih untuk tidak memperpanjang duduk pada dua rakaat yang pertama, yakni pada tasyahud yang pertama, mereka tidak menambah lafaz tasyahud dengan lafaz-lafaz yang lain, termasuk diantara yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa yang zahir wallahu taala alam pada tasyahud yang pertama mencukupkan membaca tasyahud atau lafaz-lafaz tasyahud tanpa membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saya kira sampai di sini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.